Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil akhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul 'am. Bab tentang lafaz yang umum. Sudah ya? Sudah? Oh ya. Wa kullu mutahammin min al-asma'i li dzaka ma li syarti wal jazai. Yang pertama, ya, jadi kata mu'alif, lafaz am itu ada empat macam. Yang pertama adalah kullu mubhamin, isim mubham. Minal asma, isim yang mubham. Min dzaka, di antara isim yang mubham adalah ma. Ma yang disyarti, ma syartiyah, wal jaza, dan ma jaza, ma jawab. Kullu mubhamin minal asma, ya, isim yang mubham. Wal al-mubhamu wallazi la yatabayyanu ma'nahu ila bighairihi. Ada isim yang tidak jelas maknanya kecuali dengan yang lainnya. Itu namanya isim mubham. Walabdu man fi akilin walabdu ma fi ghairihi walabdu ayyi fihima walabdu aina wahwa lil makani kadha mata al-mawdu'u liz zamani. Terus kemudian lafad man mitsi akilin untuk orang yang berakal, dan ma filoiri jika tidak berakal. Walabdu ayyi dan ayyi fihima untuk akil dan ghairu akil, dan aina untuk tempat, dan mata al-mautu yang dibuat di zaman untuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anau asalasi, bukan asalisi. Tiga jenis anau asalasi, yaitu tiga jenis min anwail umum. Wawa al-mubham minal asma, wawa yasmalu asmaul istibham, wa asma wa ilaiha asar al-mu'alif dikaulihi walabdu aina wahuwa lil makani kada mata al-mawdu' li zamani. Al-asma al-mausulah waya tadkhulu fi qawlihi walabdu man fi aklin walabdu ma fi ghairihi walabdu ayyi fihima. Wal yu'lam anna man alati lil akili wa ma alati li ghairi akili wa ayyu fihima laysat asma'an mausulatan faqat bal ya tasluhu li an takuna asma istifhamin wa asma syartin aidan. Asma asyarti wa ilaiha asar al mu'alif fi qawlihi min dzaka ma li syarti wal jazai. Yani anakula asma'il syarti fayalil umum wa min amsalati asma'il syarti man ma ayu mahma wa ghairuha. Amma in asyartiyatu fa innaha laysat lil umumi li annaha laysa la ma'nan fa ya harfun wal harfu la yatimu ma'nahu illa bi ghairihi fal muradu bi kalamil mu'alif asma'us syarti la hurufus syarti. Wa hadha huwa an-naw' al-awwal min mubhamatil asma'. Artinya mu'alif mengisyaratkan dengan tiga bait di atas pada tiga jenis min anwa'il umum yang termasuk lafaz umum, yaitu al-mubham minal asma', yaitu isim yang mubham. Isim yang mubham ini ada tiga macam. Disebutkan tiga jenis. Pertama isim istifham. Bagaimana beliau katakan, aina untuk tempat, mata untuk waktu. Dan isim mausul, yaitu man fi akilin untuk orang yang berakal, ma jika ghairu akil, dan ayu untuk akil, boleh untuk akil dan boleh untuk ghairu akil. Wal yu'lam, dan perlu diketahui bahasanya man allati lil akil untuk yang berakal dan ma yang ghairu akil, atau ayu untuk akil dan ghairu akil, itu bukan isim mausul saja. Bal ya tasluhu, bahkan cocok untuk jadi isim istifham, isim dan juga isim sahab. Jadi kata-kata man, ma, wa ayu itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama isim istifham, isim apa? mausul dan syarat. Jadi kata-kata man fi akilin itu sebenarnya sudah mencakup tiga jenis tadi. Istifham, man, karena man sudah untuk istifham, untuk mausul dan syarat. Wa asma syarti dan isim syarat. Mu'alib mengisyaratkan dan mengatakan min dzaka ma li syarti wal jaza. Min dzaka diantara, diantaranya adalah ma, ma-nya untuk syarat. Wal jaza, jaza itu jawab, maksudnya jawab syarat. Tentu nanti kalau ma itu ada syarat, nanti tentu ada jawabnya. Jawab syarat itu ya sama saja jaza. Istilah dalam nahwu jaza itu sama dengan jawab. Yani anna kula asma syarti fayal lil umum, bahasanya semua isim syarat itu memberikan makna umum. Di antara isim syarat man, ma, ayu, mahma dan selainnya. Adapun in syartiyah maka tidak memberikan lil umum dan makna umum. Karena in syartiyah itu tidak punya makna karena dia harfun. Jadi syarat itu ada dua macam. Ada syarat itu ada yang isim dan ada yang huruf. Huruf syarat itu cuma satu, itu in. Fahiyah hafun, maka dia adalah huruf. Dan huruf itu layatimu maknahu ila biroirihi. Itu maknanya tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali jika digandengkan dengan yang lainnya. Maka jika demikian fal murad, maka yang dimaksudkan dengan perkataan mu'alif asma'u syarti adalah, yang dimaksudkan adalah isim syarat bukan huruf syarat. Makanya dia ditegaskan asma'u syarti ini maksudnya bukan huruf syarat. Huruf syarat tidak termasuk. Wadawu annau al-awal min ubaha matil asma' ini jenis pertama dari isim yang ubaha. Walabdu man fi akilin, walabdu ma fi ghairihi, walabdu ayin fi hima. Yakni wa minal asma'i al-mubhamati labdu man walabdatu ma halata kaunihima ammaini au musta'malaini fi afradi ma ya'kilu wa ma la ya'kilu syartan kana kama qala li syarti wal jaza' au mausulan au istifhaman. Misalu dhalika ma ja'ani minka raditu bihi. Fahadu tahtamil asyartiyata wal mausulata wa misal istibhamiyati ma indaka. Ma indaka wa roja bisyartiyati wa ma ba'daha annakiratu al mausufatu marartu bima mu'jibin laka ay bisyai'in mu'jibin laka wa ta'ajubiyah ma'asana zaidan fa innahuma laya ummani. Tambihun inna madzakartum ma al istifhamiyah tahuna wa in kana sayadzkuruha an-nazim ba'da naw arabi bi qawlihi thumma ma fi lafzi man ata bi mustafhiman li anna huna mahalu dzikriha haitsu innaha min al-asma'i al-mubhamati fa dzikru laha samata ghairu munasibin wal muratu bil aqli huna ma min sya'nihi ayakila walaysa al-muratu diddal majnuni fala hadha idza qala qa'il akrim man fil baiti min al-majanin sah li'annahu liman sya'nuhu ayakila idzan qawluhu man fi akilin ihtirazun min alladhi laysa fi akilin fa innahu yuqalu fihi ma wa hadha fil ghalibi anna man al-aqili wa ma li ghairi al-aqili wa ya'ti ahyanan bil aqsi fangkiu mato pala kuminan nisa wa dalil akili wa mahuna bimakna man wa minhum mayam si ala bataneh hadha li ghairil akili wa qawluna man lil akili wa ma li ghairil akili hadha bina'an alal ghalib lakin idha ta'amalta wajadta annahu labudda min nuqtatin fil khuruji anil asli yang la yumkinu an ta'tiya ma lil akli illa li sababin wala man li ghairi al akli illa li sababin wallahu a'la wa sabaqa an qulna inna man min asma'i syarti wa ya lil akli wa ma kadzalika min asma'i syarti wa ya li ghairi al akli mayakmal su'an yujza bihi faman huna tarfiyatun lil aqili wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah fama huna tarfiyatun li ghairil aqili walabdu ayin fihima ay fil aqili wa ghairil aqili wa mithalu qawlu ta'ala ayyama tata'u falahul asma'ul husna wa ayyuhuna la syaka'ana fil alimi wa yakuluna la taqul fil aqili binisbah lillahi azza wa jal fal kull lil alimi li anna mawsufan fil ilmi wa la yusafu fil aqli. Walabdu man fil akhiri, kalau man itu untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal, dan kalau ayu itu boleh untuk dua-duanya. Ya. Wa mina asma al mubahamah, di antara isim yang mubaham adalah man dan ma halata kaunihima pada saat berstatus amaini, berstatus umum atau musta'milaini digunakan fi afrodima yakilu untuk afrod anggota-anggota umum yang dia itu yakilu bisa berpikir. Bama la yakilu kalau ma ya untuk yang tidak berpikir. Sapan karena baik statusnya syarat atau mausul atau istifham. Tadi sudah kita singgung man, ma sama ayu itu boleh jadi syarat karena cuma beliau mengatakan demikian, maka bisa syarat, bisa istifham, dan bisa apa? Mausul. Contohnya ma ja'ani minka raditu bihi, semua yang datang kepadaku darimu, semua yang kau berikan kepadaku, raditu bihi, maka aku merasa puas dengannya. Maka ma di sini tahtamil ada dua kemungkinan, boleh jadi syarat dan boleh jadi mausul. Boleh jadi syarat dan boleh jadi mausul. Kalau ciri mausul ma yang mausul itu boleh diganti dengan alladhi, bisa diganti dengan alladhi. Jika ada satu kalimat di sana ada ma dan ma-nya itu kalau kita ganti dengan alladhi maknanya enggak rusak, maknanya masih benar, maka berarti ma itu ma mausul. Misalnya di sini, ma ja'ani kita ganti dengan alladhi. Alladhi ja'ani minka raditu bihi. Yang datang padaku darimu, ya segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, aku merasa puas dengannya. Maknanya rusak? Tidak rusak. Maka berarti ma di sini itu mausul. Namun boleh jadi juga syarat. Maka i'rabnya di sini boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Mau kemudian dijadikan ma-nya itu syarti ya, di i'rab ma ismu syarti, itu juga benar. Kalau kemudian ma-nya itu kita katakan ismu mausul, juga tidak salah. Loh kok ismu mausul? Coba aja dengan aladhi. Bisa kan? Bisa. Benar. Maka kalau kalimat contoh kalimat ini mau di-i'rab isim mausul boleh, mau di-i'rab dengan isim syarat boleh, dua-duanya boleh. Contoh istifham, ma indaka, apa sajakah yang kau punya? Ini lafaz ini, ya apa saja. Wa khoja bisartiyah wa ma ba'daha, dan tidak termasuk sartiyah adalah nakirah mausuf. Ingat, ada ma itu jika ma itu adalah nakirah mausuf, ada ma syartiyah dan sesudah ma itu nakirah mausuf, maka itu tidak yufidul umum. Marotu bima mu'jibin laka, marotu aku melewati sesuatu yang mengagumkanmu, terkagum dengan misalnya bangunan yang mewah. Sana ada yang, nah, terus kita cerita kalau kita juga sudah melewatinya. Aku melewati sesuatu yang menakjubkanmu, mengagumkanmu. Maka di sini ma itu sesudah ma itu nakirah mausuf. bima mu'jibin laka. Nah ini emaknya itu mausuf, kita lihat artinya apa? Bishai'in mu'jibin laka. Bishai'in emaknya kita artikan syai' mu'jibin laka. Nah, jadi status sesudah ma itu sifat untuk ma. Jika statusnya untuk sifat, sifatnya ma, maka itu tidak yufidul umum, tidak memberikan makna umum. Tidak ada ma, namun sesudah ma itu adalah sifat untuk ma. Statusnya sifat untuk ma, maka tidak memberikan makna umum. Dan ma jika ta'ajubiyah untuk menunjukkan ta'ajub. Ma'ahsana Zaidan, betapa cakepnya Zaid itu, betapa cakepnya si Zaid, gantengnya Zaid. Nah, fa'innahuma, maka dua jenis ma seperti ini, tulah ya umani, adalah tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan makna umum. Apa itu? Ma yang belakangnya adalah sifat, dan ma tapi untuk ta'ajub. Nah, dua ma tersebut itu tidak yufidul umum. Pengecualiannya cuma dua. Tambah catatan, ini nama zakar Tuhannya laku sebutkan ma istifham di sini, meskipun akan disebutkan oleh penazam ba'da no arabi sesudah jenis yang keempat. Nanti akan ada bait ma tumama filab bin man atabiha mustafiman, kemudian ma dalam lafad orang yang atabiha menggunakannya untuk bertanya. Karena ma istifham itu tempatnya adalah di sini, mahalu dzikriha, tempat untuk disebutkannya adalah di sini. Karena ma istifham itu termasuk asma mubahamah, fadzikruhu, maka menyebutkan ma istifham laha di sana sesudah jenis yang keempat, sama ta ghairu di sana ghairu munasibin, tidak cocok. Terus yang dimaksud akil di sini itu adalah ma min sya'nihi, ada segala sesuatu yang bisa ayak kila berpikir. Min sya'ni itu maksudnya bahasa Indonesia yang bisa. Ma segala sesuatu min sya'ni, yang bisa ayak kila berpikir. Balas al-murad, dan bukanlah yang dimaksudkan adalah orang yang punya akal dalam artian bidal majnun, bukan orang gila. Namun yang dimaksud ayat akil itu adalah yang bisa berpikir. Manusia gila, manusia ini aslinya bisa berpikir? Bisa. Maka orang gila dalam hal ini termasuk dalam akil, dalam pengertian ini. Falahaza, maka berdasarkan hal ini, maka jika ada orang yang mengatakanlah hormati, muliakan man fil bait, semua yang ada di rumah itu, minal majanin, orang-orang gila yang ada di rumah itu, benarkah kalimat seperti ini? Oh, mungkin ada orang bertanya, enggak benar, karena ada man. Man kan dil akil. Tidak demikian. Bahkan kita katakan sah, kalimat ini benar. Li'annahu liman sya'nuhu ayakila, karena man itu adalah untuk orang yang sya'nu bisa ayak kila berpikir. Dan jika demikian, man fi akilin ihtirazun, itu adalah antisipasi minallazi, dari orang yang laisa fi akil, yang tidak berpikir. Maka kalau orangnya itu ghairu akil, maka menggunakan ma, bukan menggunakan man. Wa hadza fil ghalib, namun ini umumnya. Jadi umumnya itu manil akil, untuk yang berpikir, dan ma itu ghairu akil. Wa ya'ti, akan tapi datang ahyanan, kadang-kadang bil aksi sebaliknya, malah mannya itu malah ghairu akil, mannya malah untuk yang akil. Contohnya fangkum atau balakum minan nisa, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Tidak boleh ada kemudian nikah dengan paksaan. Tidak boleh nikah kok dengan terpaksa. Nah, seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan, laki-laki ini terpaksa nikah dengan perempuan tersebut, ya, ya, enggak boleh, karena Allah mengatakan tobalakum. Tobalakum di sini menunjukkan tidak boleh ada pakai pemaksaan. Nikah itu ya suka sama suka. Kalau laki-lakinya enggak suka, ya Jangan mau juga, juga perempuannya enggak suka ya sudah. Nah di sini Allah menggunakan pakai kata-kata ma, padahal kan anisa, padahal kan al-akil. Hadza lil akil, ma di sini untuk akil. Sehingga ma di sini maknanya adalah man. Dan Allah berfirman tentang hewan-hewan, faminhum man yamsi ala batnihi. Maka di antara hewan ada yang berjalan pakai perut. Contohnya ular. Ular berjalan dengan perutnya. Hadza li ghairi akil. Ini adalah untuk yang ghairu akil, namun menggunakan kata-kata man. Ya kan? Ini pakai man. Maka manil akil dan mali ghairu akil, hadza binaan, hal ini berdasarkan ala ghalib umumnya. Lakin akan tapi idza ta'amanta, jika engkau renungkan, wajah tak kau temukan anaula Buddha, tidak boleh tidak menuktah, harus ada satu nuktah, satu poin atau satu sebab fil khurud anil asli, keluar dari ketentuan asal. Jadi pada asalnya man itu atau ma itu ghairu akil, kok kemudian ma digunakan untuk akil, maka mesti ada sebabnya. Contohnya fangkum atau balakum minanisa. Nah, fangkum atau balakum minanisa, ini sebagaimana kata Syaimin di saya baca di kutayib beliau, beliau punya kutayib tafsir ayatul kursi. Nah itu beliau menjelaskan ketika di sana menyinggung ayat ini, mata balakum minanisa, beliau mengatakan ma di sini itu maknanya adalah hal. Dan hal itu ghairu akil. Jadi seorang itu menikahi perempuan itu karena kondisi perempuannya, bukan karena kelaminnya. Karena kondisi dan sifat yang dia miliki. Oh, dia lembut, dia ini. Bukan karena semata-mata karena jenis kelamin dia itu perempuan. Orang itu nikah kan? Bukan, enggak ada kalau orang nikah, ya asal perempuan. Ya, asal jenis kelaminnya perempuan. Enggak. Mesti orang itu kemudian menimbang apa? Halnya, keadaan perempuan tersebut. Boleh jadi karena sifatnya, boleh jadi karena ya karena sifatnya. Orang itu mencari nikah, memilih seorang perempuan itu karena sifat lah, bahasa kita, bahasa bebasnya. Keadaan perempuan tersebut, sifat perempuan, karakter si perempuan itu. Kejaran baik, rajin ngaji, ini. Wah, oh iya, pokoknya yang penting asal perempuan saya mau juga. Ada. Maka nikailah perempuan-perempuan yang punya hal, punya sifat-sifat yang baik, yang kalian sukai, yang menyenangkan kalian. Karena yang dimaksudkan itu adalah halnya, hal, bukan jenis kelamin perempuannya, mana halnya. Maka digunakan ma, kata beliau. Namun kalau untuk kalau man yang di ala betenih, apa nuktahnya saya enggak tahu. Nah, kalau yang ma laku minanisa itu nuktahnya gitu, berdasarkan penjelasan saya Syaimin sendiri. Untuk yang kok man, kok ular kok disebut man, nah, itu Allah Allah. Ya nilai mungkin, artinya tidaklah mungkin antak tiama digunakan ma untuk akhir nilai li sahabat kecil karena satu sebab. Dan tidaklah digunakan man li hai akhir untuk orang yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal nilai li sahabatin karena satu, kecuali karena satu sebab. Sabab ankunah dah lewat kita katakan bahasanya man ada termasuk isim syarat dan dia adalah lil akil untuk yang berakal. Demikian juga ma itu adalah termasuk isim syarat dan dia adalah lirairi al akil. Contohnya man yak mansu an yudhiza bihimannya syarat begini. Siapa saja yang beramal keburukan maka akan dibalas dengannya. Nah, man di sini adalah syarat lil akil untuk berakal. Lamataf alumin khairi ya'lamullah. Dan apa saja yang kalian lakukan, min khairi, kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Ma di sini syarat untuk ghairu akil. Sedangkan ayu itu fihima, boleh untuk akil dan ghairu akil. Contohnya ayyama tad'u, apa saja nama, apa saja yang kalian panggil, bagi kalian seru, maka milik Allah nama-nama yang terbaik. Maka ayu di sini adalah la syakka ana fil alim, untuk orang yang punya ilmu, yaitu Allah. Wa yaqulun, para ulama mengatakan la taqul, jangan kau katakan Allah itu al-akil, enggak boleh. Allah itu al-akil itu enggak boleh disebut, Allah itu berakal itu enggak boleh. Bal kul lil alim. Kan, tapi kalau Allah itu katakan adalah al-alim, yang punya ilmu. Karena apa? Karena yang namanya sifat, nama dan sifat Allah kan harus berdasarkan dalil tauqifiyah. Nah, sedangkan mausufun bil ilmi, dalil yang ada itu cuma menunjukkan Allah itu punya sifat ilmu. Wala yusafu bil akli, dan tidak disifati dengan akal. Allah itu tidak disifati dengan akal dan tidak disifati dengan makrifat. Allah itu disifati dengan ilmu, tidak disifati dengan akal, dan tidak pula disifati dengan makrifat. Karena para ulama mengatakan bahasanya, apa beda makrifat dengan ilmu? Makrifat itu adalah berilmu setelah tidak berilmu. Berilmu setelah tidak berilmu. Jadi makrifat itu lebih sempit, lebih sempit daripada ilmu. Nah, lebih khusus daripada ilmu. Nah, kalau makrifat, makrifat itu apa? Ya, berilmu setelahnya, sebelumnya tidak berilmu, itu makrifat. Kalau Allah mutlak, tidak ada kemudian, itu namanya nanti bada. Nanti juga akan disinggung ada bada'ah. Ini akidah sesat, akidahnya orang Yahudi dan akidahnya orang Syiah. Itu mereka mengatakan Allah itu punya sifat bada'ah. Allah itu baru tahu setelah tidak tahu. Allah itu tahu apa yang akan kita lakukan baru setelah kita melakukan, baru Allah tahu. Sebelum kita berbuat, Allah tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Bada'ah. Ini Allah itu disifati dengan ilmu dan tidak disifati dengan akal, tidak pula disifati dengan makrifat. Cuma kemudian ada pembahasan bagaimana dengan hadis ta'aruf ilallahi fi rafaq ya'rifka fi siddah. Ta'aruf ilallahi, hendaklah engkau banyak beramal, berdoa, buat ketaatan firohok dan rangka untuk mengenalkan, memperkenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, ya arif kasih sidah, Allah akan mengetahuimu sidah ketika engkau susah. Nah, ini kan di sini mensifati Allah dengan ma'rifat. Ini penjelasannya, ini tidaklah mensifati Allah dengan ma'rifat. Namun rinciannya saya lupa. Ada yang pernah ingat? Dapat. Di hadis ini, di hadis Ibn Abbas kan itu Ifadillah Yahfadka. Nah itu di sini seakan-akan mensifati Allah dengan ma'rifat. Orang-orang mengatakan enggak. Ini bukan mensifati, ini tidak mensifati Allah dengan ma'rifat. Tapi maknanya apa? Pulang sering Itu ketika itu. Ada sisi akidahnya di situ. Padahal para ulama sudah mengatakan, sudah jadi keputusan, sudah jadi poin, jadi poin akidah Allah itu tidak disifati dengan makrifat, maka tapi disifati dengan ilmu. Sebabnya itu. Namun cuma mungkin ada satu pembahasan masalah ta'aruf ilallah fi rahaq, ya. Nanti kalau ingat dan ketemu nanti tak sampaikan. Jadi ringkasnya, ini baru membahas poin yang pertama, yaitu jenis isim yang lah, jenis lafadz umum adalah asma' mubahamah, isim yang tidak jelas. Apa itu isim yang tidak jelas? Ada tiga macam, yaitu apa? isim syarat, istifham dan isim mausul. Cocok. Ada dalam arti berilmu? Iya. Enggak bisa sama dia. Ya Allah itu sami dan Allah menciptakan manusia dengan sami. Ya kan? Sama nama tidak sama hakikatnya. Allah itu. Menikah tadi. Rasanya agak kurang sok kalau kita dengan wanita. Terus angka nikah tetap sah kok. Nah, kalau untuk merasa nggak dipaksa apa, nggak ada pemaksaan di akad nikah tersebut, jadi mak, ya tetap sah. Padahal kalau ada pemaksaan, kalau terjadi pemaksaan, itu sah atau tidak pernikahan yang terjadi karena pemaksaan? Jawabannya, ikhtiar ada di ini apa? Terserah dia, terserah pelakunya. Jadi tidak dikatakan tidak sah dan tidak dikatakan sah. Tergantung. Kalau kok kemudian setelah nikah mau pas waktu akadnya itu terpaksa, dan setelah itu kok mah jadi suka misalnya, itu enggak apa-apa. Ya sudah. Dalilnya ini ada perempuan yang perempuan gadis dinikahkan oleh orang tuanya dan dipaksa dinikahkan sama sepupunya. Dan itu ini enggak diminta pertimbangan si gadis ini napa sama Nabi. Nah, kemudian Nabi mengatakan ada menyerahkan tentang status pernikahannya itu di tangan perempuan ini. Artinya apa? Ya terserah kamu. Kalau kamu rasa cocok, ya mau diteruskan silakan. Kok dirasa enggak cocok, mau dihentikan sampai di sini ya juga silakan. Jadi tidak dikatakan sah atau tidak sah, tergantung dia. Hanya kemudian dia mengatakan, oh, saya sebenarnya suka kok. Kalau tidak sebenarnya dia merasa, oh, ya saya sebenarnya ya suka kan, tapi saya cuma mau ngasih tahu pada para wanita, bahasanya wali itu nggak boleh maksa. Makanya saya laporkan sama Nabi supaya untuk memberitahu para wanita, mengumumkan pada para wanita, kalau wali orang tua itu nggak boleh maksa. Cuma sekedar untuk itu sebenarnya saya suka saja. Padahal nggak diminta pertimbangan, nggak diminta persetujuan, langsung dinikahkan saja sama bapaknya. Maka apa? Nabi ya terserah. Hadisnya di Al-Wajiz. Diminta setelah akad. Apa? Setelah akadnya. Apa aja? Diminta dia nanya ke wanita itu kapan enggaknya. Kapan? Setelah akad atau sebelum akad? Ya, sebelum akad. Kalau wanita yang laporan itu mana pun sudah akad, dia lapor. Maksudnya orang menikah itu salah satu jalan keadaan sendiri itu gimana? Jadi dipengaruhi. Ya mungkin kurang lebih sama dengan tadi. Nanti tergantung sadar, sadar dia, sadar gimana mau takut ya. Ini kan sama saja, kemudian anggap saja lah dia dinikahkan tanpa diminta persetujuan walinya nikahkan. Nah, dinikahkan oleh walinya gitu aja kan, tanpa dia diminta pertimbangan, karena dia enggak dalam kondisi sadar ketika itu kan. Ya, berarti kan statusnya kan mirip atau sama dengan kasus itu. Ya, ketika sadar dia mau terus, mau bubar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وتعالى عن التعامل وعلى قلب همك شهد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Jadi tadi ya rekaman.